Mas Fajar ganteng sekali sampean. Saya kasih lagu terbaru untuk Anda. Pisan pindu isun di lorati wis cukup semene dae isun sing arep maneh maneh maneh maneh maneh isun di lorati I'm not afraid to die.